إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Tidak ada seorang pun yang datang pada generasi awal, yang datang pada generasi sekarang ini, dan yang datang pada generasi yang akan datang, kecuali mereka pasti akan mati. Dan seluruh kita yang berada pada zaman sekarang ini, masing-masing kita semuanya akan dijemput oleh kematian pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan kita di dunia hanya satu kali. Kehidupan di dunia adalah untuk kita berbekal menyongsong hari akhirat. Kehidupan kita di dunia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kehidupan kita di dunia bukan untuk berfoya-foya. Kehidupan kita di dunia bukan untuk mengumbar hawa nafsu kita. Dan kehidupan kita di dunia bukan untuk melepaskan diri dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seluruh kebaikan seorang hamba di dunia maupun di akhirat tidak lepas dari faktor hubungan interaksi satu dengan yang lainnya. Karena sudah menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hamba tidak bisa lepas dari interaksi satu dengan yang lainnya. Dan menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hamba tidak bisa hidup sendirian. Dan tentunya semua itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut menghendaki hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Allah Subhanahu wa taala hendak memilih di antara hamba-hambanya siapakah di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara mereka yang benar-benar ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah subhanahu wa ta'ala hendak memilih siapakah di antara hamba-hambanya yang benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. أَتَصْبِرُونَ, apakah kalian bisa bersabar dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keberadaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya? Tentunya ayat yang mulia ini mencakup seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, mencakup seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji seseorang dengan keberadaan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang rasul dengan keberadaan umat yang mereka seru. Apakah para rasul mereka bersabar dengan beban dakwah yang sangat besar, dengan beban dakwah yang sangat berat? Dan apakah mereka bersabar untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan kepada umat dan menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada umat yang diutus Rasul kepada mereka dengan keberadaan Rasul. Apakah mereka bersabar dengan keberadaan Rasul tersebut, menerima dakwah, menerima risalah yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sebaliknya, mereka enggan untuk menerima ajakan para rasul, dan mereka lebih dari itu berusaha untuk membinasakan utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala menguji para ulama, menguji para da'i ilallah dengan keberadaan umat yang mereka seru. Apakah para ulama, apakah para da'i ilallah mereka bersabar untuk menyampaikan ilmu yang mereka miliki, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan nasihat kepada manusia? Ataukah sebaliknya, mereka lari dari umat, mereka mengabaikan umat, mereka menelantarkan umat dalam kebingungan? Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada umat yang mereka tidak memiliki ilmu, dengan keberadaan para ulama, dengan keberadaan para da'i ilallah. Apakah mereka bersabar dengan bimbingan, dengan arahan, dengan nasihat para ulama tersebut dan para da'i ilallah? Ataukah sebaliknya, justru mereka menghindar, meremehkan para ulama, meremehkan para da'i ilallah, dan mereka cenderung untuk memilih hawa nafsu mereka? Allah subhanahu wa ta'ala menguji para pemimpin. Allah subhanahu wa ta'ala menguji para raja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kepala negara dengan keberadaan rakyatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada rakyat dengan keberadaan para pemimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang kaya dengan keberadaan orang miskin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang miskin dengan keberadaan orang-orang kaya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang-orang yang kuat dengan keberadaan orang-orang yang lemah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang-orang yang lemah dengan keberadaan orang-orang yang kuat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang yang memiliki kepemimpinan dengan keberadaan orang yang dipimpin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang-orang yang dipimpin dengan keberadaan orang-orang yang memimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang yang memerintah dengan keberadaan orang yang dia perintah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada yang diperintah dengan keberadaan orang-orang yang memerintah dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada seorang suami dengan keberadaan istri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada seorang istri dengan keberadaan seorang suami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kaum lelaki dengan keberadaan kaum wanita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kaum wanita dengan keberadaan kaum lelaki. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang-orang mukmin dengan keberadaan orang-orang kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang kafir dengan keberadaan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Semua itu adalah muamalah antara satu dengan yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sunnatullah bahwa dalam perkara tersebut ada fitnah padanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya agar mereka bersabar. Dan tentunya akibat buruk bagi seorang hamba yang keluar dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersabar dengan fitnah yang dia hadapi. Betapapun besar perasaan yang dia hadapi melawan fitnah tersebut, harus dia lalui dengan kesabaran. Dan tentunya apabila dia tidak memiliki kesabaran, dia akan terus terseret ke dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan, terseret ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala, terseret ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Tentunya ini adalah kerugian yang tidak bisa dibayar oleh seorang hamba sampai kapanpun. Ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihatlah kaum Nuh alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada mereka dengan keberadaan Rasul Nuh alaihissalam dan juga dengan keberadaan para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Nuh, karena pengikut kamu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki martabat, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan ucapan mereka, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami mau beriman kepada engkau wahai Nuh, padahal kondisi engkau adalah diikuti oleh orang-orang yang lemah, oleh orang-orang yang fakir, oleh orang-orang yang miskin, dan seterusnya. Tentunya mereka tidak sabar dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya Rasul Nuh alaihissalam yang mengajak ke dalam kebenaran. Mereka tidak bersabar untuk menghadapi orang-orang yang miskin, pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga lihatlah kondisi orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya disebabkan perkara yang sepele. Mereka melihat bahwa pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang fakir. Mereka adalah orang-orang miskin. Mereka adalah budak, ataukah status mereka bekas budak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Demikianlah kami berikan ujian kepada sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, agar mereka mengatakan, أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Apakah orang-orang tersebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya miskin, fakir, mereka adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kami, padahal kami adalah orang yang memiliki status sosial yang tinggi, memiliki martabat yang tinggi, memiliki kekayaan yang tinggi, memiliki kekayaan yang banyak, dan fadilah-fadilah dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, lihatlah pengikut Muhammad, mereka adalah orang-orang yang hina, mereka adalah orang-orang fakir, mereka adalah orang-orang miskin, mereka adalah bekas budak-budak kami. Dan tentunya mereka kufar Quraisy, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa bersabar, tidak bisa bersabar untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadapi orang-orang fakir dan miskin pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya sebagai fitnah atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar dengan fitnah tersebut? Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa bersabar dengan fitnah yang dihadapkan kepada dirinya, maka akan timbul permasalahan-permasalahan, akan timbul problema-problema, akan timbul kerusakan-kerusakan di permukaan bumi. Orang-orang miskin yang mereka tidak bisa bersabar dengan keberadaan orang-orang yang kaya, dia akan mengatakan, kenapa si fulan yang diberikan harta, bukannya saya yang diberikan harta? Kenapa si fulan mendapatkan harta yang melimpah, sedangkan saya tidak? Maka dengan itu, akan menyeret dirinya untuk melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi. Akan timbul hasad. Akan timbul perbuatan mencuri. Akan terjadi pembegalan. Akan terjadi perampokan. Akan terjadi perampasan dan seterusnya. Kemudian, seorang yang dipimpin, bila dia tidak bersabar dengan orang yang memimpinnya, maka dia akan mengatakan, kenapa saya dipimpin oleh seorang yang memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan saya? Mengapa saya dipimpin dengan orang yang memiliki ilmu yang lebih rendah dibandingkan saya? Ataukah dia mengatakan, kenapa bukan saya yang memimpin urusan tersebut, padahal saya adalah orang yang lebih berhak? Maka dengan perbuatan tersebut, akan menyeret dirinya ke dalam perkara-perkara yang mungkar, menyeret dirinya ke dalam kerusakan di permukaan bumi, menyeret dirinya ke dalam perbuatan hasad, akan terjadi namimah, akan terjadi ghibah, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Kemudian, rakyat jelata, bila mereka tidak bersabar dengan keberadaan pemimpin yang dia miliki, maka dia akan mengatakan, kenapa saya dipimpin oleh kepala negara yang demikian kondisinya? Maka dengan kondisi tersebut, akan menyeret hamba tersebut untuk memberontak, untuk menghalalkan darah kaum muslimin, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Orang-orang kaya yang tidak bersabar dengan keberadaan orang-orang miskin, maka dia akan mengatakan, kenapa saya harus bergaul dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa mengembangkan ekonomi mereka, orang-orang yang tidak pintar dalam mengolah harta mereka. Maka dengan itu akan mengakibatkan dirinya untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas agamanya, bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Dia menjual agamanya demi dunianya menjadi pesat dan berkembang lebih jauh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا. Dengan adanya fitnah, dengan adanya ujian silih berganti menerpa seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menghendaki hikmah yang balighah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala hendak menyaring siapakah di antara hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hendak memilih siapakah di antara hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hendak memilih siapakah di antara hamba-hambanya yang benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin." Dan kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapakah di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang jujur imannya, dan siapakah di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dusta imannya. Maka dengan fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, akan terpisahkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyaring hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang jujur, dari hamba-hambanya yang dusta. Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih, akan menyaring hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya yang munafik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih, akan menyaring hamba-hambanya yang baik dari hamba-hambanya yang busuk. Maka kesabaran seorang hamba pada perkara tersebut, pada fitnah-fitnah yang dia hadapi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan bagi dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari fitnah yang lebih besar dari apa yang telah dia hadapi. Sebaliknya, ketika seorang hamba dia larut dalam fitnah tersebut dan dia tidak bersabar dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka dia akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan fitnah yang lebih besar darinya, dan seorang hamba akan sulit untuk terselamatkan illa marrahimallah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah bahwa fitnah yang ada di dalam kehidupan dunia ini terbagi menjadi dunia, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fitnatus syubuhat dan fitnatus syahwat. Dan sumber dari fitnah tersebut adalah ketika seorang hamba lebih mengedepankan akal pikirannya dibandingkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan akal sehatnya. Adapun yang pertama, maka itu adalah sumber fitnah syubhat, dan yang kedua adalah sumber dari fitnah syahwat. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan keluar bagaimana seorang hamba bisa terselamatkan dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar agar mereka selamat dari fitnah syubhat dengan al-yaqin, dengan berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan al-ilm. Kemudian yang kedua, agar seorang hamba terselamatkan dari fitnah atau syahwat, maka dengan as-sabar, dengan kesabaran. Maka dengan dua perkara ini, seorang hamba akan benar-benar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dijadikan sebagai hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Mereka, ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di antara mereka sebagai a'immah, sebagai para pemimpin kaum muslimin yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk, mengarahkan kaum muslimin kepada jalan yang benar. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sifat yang baik kepada orang-orang yang dihindarkan dari kerugian dunia dan akhirat. Mereka adalah orang yang senantiasa saling memberikan wasiat dengan kesabaran dan dengan al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Dan mereka adalah orang yang senantiasa memberikan wasiat, saling berpesan dengan kebenaran, dan saling berpesan dengan kesabaran. Maka dengan dua perkara ini, as-sabr dan juga dengan al-ilm, al-yaqin, keteguhan dalam beragama, dalam berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Tadi apa yang telah kita dengarkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba tersebut menjadi imam, menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan darinya kerugian dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kepadanya ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rahmat. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.